dalam hidupku, karena kau cahaya, kau bulan. Bagai melangkah di ruang tersepi, di dunia tanpa hadirmu. Dirimu lah keajaiban, ciptakan surga di dunia. Beri aku nafas cintamu, kan ku hidup sampai mati. Persembahkan cinta sempurna, kekal abadi selamanya. Dekat aku dan peluk mesra, genggam jiwaku, jangan kau lepas. Setiap saat sentuh diriku dengan penuh kasih sayang. Hadirkan kata dengan perasaan yang tulus dari hatimu. Dirimu lah keajaiban, ciptakan surga di dunia. Beri aku nafas cintamu, kan ku hidup sampai mati.